yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya, terkhusus pada malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita memasuki faedah yang ke-19 dari 71 faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Hisan li Tafsir Al-Quran. Berkata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah, Al-Qa'idatu At-Tasi'atu Asyarah, faedah yang ke-19, Al-Asma'ul Husna fi Khatmil Ayat, nama-nama Allah Al-Husna yang dikenal dengan Al-Asma'ul Husna yang terdapat di akhir dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Azza wa Jal memiliki nama dan memiliki sifat. Nama-nama Allah Tabaraka wa ta'ala adalah nama-nama yang sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali ditinjau dari sisi manapun. Sebagaimana sifat-sifat Allah Azza wa Jal merupakan sifat yang maha tinggi, maha sempurna, tidak ada aib, tidak ada kekurangan, dan merupakan keyakinan yang telah disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa wajib bagi kita mengimani seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran Karim, yang Allah Tabaraka wa ta'ala menyebutkan itu sebagai bagian dari namanya. Demikian pula yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wajib bagi kita mengimaninya. Maka nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak sekali. Ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui. Ada yang disimpan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ilmu ghaibnya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa penghilang kesedihan yang mengangkat perasaan gundah gulana, kesedihan yang menimpa seseorang, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berdoa kepada Allah dengan mengucapkan Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fi hukmuk adlun fi qada'uk as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa laka as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak ha as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وغمي. Yang menjadi syahid dari doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah mengatakan as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa laka. Aku memohon kepada-Mu ya Allah dengan setiap nama yang Engkau miliki. Samaita bihi nafsak yang engkau beri nama untuk dirimu sendiri, au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan melalui kitabmu, au allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan nama itu kepada seseorang dari makhlukmu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib. Nah, di dalam ilmu ghaib ini kita tidak mengetahui, hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui apa yang tersimpan dalam ilmu ghaibnya. Sehingga nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diketahui oleh hamba-hambanya, yang disebut Al-Asma'ul Husna, yang berjumlah 99. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadith Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'in asman, mi'atan illa wahidan, man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang mengihsa, barang siapa yang mengihsa, kata para ulama yang dimaksud mengihsa adalah dia mengetahui nama-nama tersebut dan memahami maknanya, lalu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kandungan yang terdapat di dalam Al-Asma Al-Husna tersebut. Barang siapa yang melakukannya, maka dia mendapatkan jaminan sebagai ahlul jannah. Dan tidak ada satupun hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penyebutan 99 nama Allah Azza wa Jalla tersebut dalam satu hadis. Tidak ada satupun hadis yang sahih. Apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya yang menyebutkan 99 nama dalam satu hadis adalah hadis yang dhaif, tidak sahih. Apa yang kita dapati dalam sebagian mushaf, kalau tidak salah yang cetakan Indonesia, itu biasanya disebutkan di sampulnya Al-Asmaul Husna, yang itu diambil dari hadis yang kita sebutkan bahwa itu adalah hadis yang dhaif. Sehingga para ulama berijtihad untuk mencari 99 dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut di dalam Al-Qur'an Karim dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terbaik yang mengumpulkan dari nama-nama Allah Azza wa Jalla tersebut adalah Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Qawaidul Muthla. Nah, ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, nama-nama Allah Azza wa Jal yang kita dianjurkan beribadah, berdoa kepada Allah dengan Al-Asma'ul Husna, walillahi Al-Asma'ul Husna fad'uuhu biha, itu sering kali disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada penghujung dari firman-firman-Nya. Banyak sekali kita mendapati di akhir ayat-ayat Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an Karim di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengakhiri ayat tersebut dengan menyebutkan salah satu dari Al-Asmaul Husna, atau disebutkan dua secara berbarengan. Wa huwal aliyyul azim, wa huwal hakimul khabir, ar-rahmanur rahim, wa huwa ala kulli syai'in qadir, inna allaha bi kulli syai'in alim. Dan yang lainnya banyak sekali kita mendapati di dalam Al-Quran Karim Allah Tabaraka wa Ta'ala sering kali menutup ayat demi ayat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim dengan menyebutkan nama-namanya, Al-Asmaul Husna itu. Nah, apa rahasianya? Apa hikmahnya? Apakah ada keterkaitan antara pembahasan yang disebutkan di dalam firman Allah tersebut dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang disebutkan pada akhir ayat? Apakah ada hubungannya? Nah, ini yang beliau hendak terangkan. Kata beliau, yakhtimu Allahu al-ayati bi asma'illahi al-husna liyadulla ala anna al-hukma al-madhkura lahu ta'alluqun bidhalika al-ismi al-karim. Bahwa Allah Azza wa Jal mengakhiri atau menutup ayat-ayatnya itu dengan menyebutkan asma'ullah al-husna. Nama-nama Allah al-husna. Al-husna itu jama' dari ahsan. Ahsan. Jadi bukan cuma hasan, tapi ahsan. Nama-nama Allah yang paling baik, yang paling sempurna. Sehingga nama Allah disebut Al-Asma'u Al-Husna. Untuk menunjukkan bahwa hukum yang disebutkan di dalam ayat tersebut memiliki kaitan dengan nama Allah yang mulia. Jadi pasti ada korelasi antara nama-nama Allah yang disebutkan pada akhir ayat dengan pembahasan yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Mesti ada kaitannya bagi seorang yang perhatikan. Kata beliau, wa hadhihi al-qa'idatu latifatun nafi'ah. Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat bermanfaat. Alaika bitatabbu'iha fi jami'il ayatil makhtumati biha. Hendaknya engkau melakukan penelitian terhadapnya, terhadap seluruh ayat-ayat yang nama-nama Allah disebutkan pada penghujung dari ayat-ayat tersebut. Tajiduha fi ghayatil munasabah. Maka engkau akan mendapati ya, ada kesesuaian, ada korelasi yang sangat kuat sekali antara pembahasan yang terdapat di dalam ayat itu dengan penyebutan nama Allah subhanahu wa ta'ala di akhir ayat. Itu mesti ada kaitannya. Itu bukan sekedar menyebutkan nama Allah selesai. Wallahu ala kulli syai'in qadir, wa huwal hakimul khabir, wa huwal latiful khabir, dan seterusnya dan seterusnya. Itu memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang disebutkan di dalam ayat itu. Namun sedikit yang memahami. Wa tadulluka ala anna syar'a wal amra wal khalqa kulluhu sadirun an asma'ihi wa sifatihi wa murtabitun biha. Dan ini juga menjelaskan kepadamu bahwa syariat ini, segala perkara yang ditetapkan oleh Allah dan seluruh makhluk itu semua terjadi ya, berasal dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nama Allah yang mengandung sifat dan memiliki keterkaitan, memiliki keterkaitan yang sangat erat. Wa hadha babun 'adzim fi ma'rifatillahi wa ma'rifati ahkamihi wa huwa min ajallil ma'arif wa asyrafil 'ulum. Dan ini merupakan bab yang sangat agung dalam mengenal Allah dan mengenal hukum-hukumnya, dan ini merupakan ilmu yang paling mulia dan yang paling agung ya, bagi seorang yang perhatian. Ternyata penyebutan nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala di akhir ayat itu bukan sekedar diletakkan begitu saja. Di balik itu ada hikmah yang besar sekali, bahwa ada keterkaitan antara nama Allah dengan pembahasan ayat. Karena setiap dari nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna itu pasti mengandung sifat yang maha tinggi, yang maha mulia. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Jadi bukan sekedar nama. Nama Allah adalah nama yang maha sempurna, sehingga mesti ada keterkaitan antara nama Allah dengan sifat-sifatnya. Ini juga membantah kelompok Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah meyakini bahwa Allah memiliki nama, tapi nama itu tidak mengandung sifat. Nama itu sekedar nama, tidak mengandung sifat. Ini adalah kesesatan. Ini adalah kebatilan. Setiap nama Allah mengandung sifat, sifat Allah yang maha sempurna. Dan dari situlah Allah Azza Jal memberikan sesuatu kepada makhluknya yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tersebut. Sebagai permisalan, dalam suratul Baqarah ayat yang ke-29, Allah Azza Jal berfirman, فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya untuk kalian, wahai hamba-hamba Allah, wahai manusia. Kemudian setelah Allah Azza wa Jalla menciptakan apa yang ada di muka bumi ini, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menuju ke langit dan menyempurnakan ciptaannya, menyempurnakan ciptaan 7 tingkatan langit tersebut. Setelah itu Allah mengatakan wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan Allah Azza wa Jal maha mengetahui segala sesuatu. Allah menutup ayat ini dengan namanya Al-Alim, bahwa Allah itu maha berilmu, maha mengetahui. Apa keterkaitannya, apa korelasinya antara Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa Allah menciptakan bumi, kemudian setelah itu Allah menciptakan langit dan menyempurnakan ciptaannya, langit yang 7 tingkatan. Setelah itu Allah mengatakan dan Allah Azza wa Jalla maha mengetahui atas segala sesuatu. Fadhikru ihatati ilmihi ba'da dhikri khalqihi lil ardi was samawati yadullu ala ihatati ilmihi bima fiha min al-awalim al-azimah. Maka disebutkannya ilmu Allah yang maha luas, yang mencakup seluruhnya, yang mencakup seluruh jagat raya ini, setelah disebutkannya penciptaan langit dan bumi, itu menunjukkan bahwa ilmu Allah mencakup apa yang ada di seluruh jagat raya ini. Dari jagat raya yang demikian luas, yang demikian besar, wa annahu hakimun haitsu wada'aha li ibadihi, dan bahwa Allah Azza wa Jal itu maha hikmah. Yang dimaksud hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu itu berdasarkan hikmah. Tidak ada satupun yang menjadi ketetapan dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sia-sia. Semua pasti ada manfaatnya, semua pasti ada hikmahnya. Ada yang kita ketahui dan banyak yang tidak kita ketahui. Karena ilmu yang Allah berikan kepada kita sungguh sangat sedikit sekali. Maka Allah itu hakim, meletakkan segala ciptaan-ciptaannya pada tempatnya, menetapkan segala ciptaan-ciptaannya berdasarkan hikmah. Haitsu wada'aha al-ibadi, di mana Allah Azza wa Jalla telah meletakkan penciptaan langit dan bumi itu untuk hamba-hambanya. Wa ahkama sun'aha fi ahsani khalqin wa akmali nizam, dan Allah Azza wa Jalla teliti dalam menciptakannya yang merupakan ciptaan terbaik dan pengaturan yang paling sempurna. Wa anna khalqahu laha min adillati ilmihi, dan bahwa Allah Azza wa Jal menciptakan seluruh jagat raya ini, ini merupakan tanda yang menunjukkan kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin jagat raya ini tercipta dengan begitu rapihnya, dengan begitu indahnya, ya, dengan begitu sempurnanya, telitinya, tanpa sifat ilmu. Itu tidak mungkin. Anda saja ketika hendak membangun rumah, Anda harus mengetahui ilmunya. Asal-asalan tidak bisa, akan cepat hancur, akan cepat roboh. Kamu pasti akan bertanya kepada ahlinya, bagaimana cara membuat fondasi yang kuat, bagaimana cara pengaturan tatanan rumah yang baik. Ya. Semakin seorang itu memiliki keahlian dalam membuat ruang di dalam rumah, dari sisi kenyamanannya, dari sisi bentuknya, eksteriornya, interiornya, maka semakin menambahkan keindahannya. Itu rumah yang kecil, ya. Rumah yang kecil. Bagaimana dengan langit dan bumi? Allah Azza wa Jalla menciptakan langit tanpa tiang. Tiangnya di mana? Cari tiang. Di mana? Tidak ada. Ya. Melayang-layang. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan bumi ini? Ya. Bumi bulat ya? Hah? Bulat ya? Yakin bulat? Hah? Akhir-akhir ini ada yang mengatakan bumi itu datar. Berusaha untuk meyakinkan bahwa bumi itu datar dengan berdasarkan penelitian ini itu semacam-macam. Ya cukup kita mengatakan gitu aja kok repot. Pernah ada seorang datang seperti orang yang luar biasa serius, serius. Kirain ada permasalahan apa ini, datang masuk ke rumah. Ustaz, bumi itu datar atau bulat? Saya mengatakan kalau datar atau bulat itu menambah keimanan enggak? Nambah keimanan enggak? Apakah ada unsur kesesatannya kalau mengatakan bumi itu datar atau bumi itu bulat? Sesat enggak? Pembahasan yang lafiz. Namun ya selama ini yang kita yakini bahwa bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan kesepakatan para ulama tentang bulatnya bumi. Tentang bulatnya bumi. Ada yang menisbatkan kepada Syekh bin Baz rahimahullah taala bahwa Syekh bin Baz mengatakan bumi itu datar. Ada yang mengatakan demikian. Saya cari-cari kok belum dapat. Justru yang saya temukan, Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan bumi itu bulat. Yang diingkari oleh para ulama atau sebagian para ulama adalah permasalahan apakah bumi itu berevolusi dan berotasi. Apakah bumi itu berputar-putar? Nah. Ya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa bumi itu tidak melakukan pergerakan. Bumi itu yang menetap. Yang bergerak adalah matahari. Orang-orang yang membahas tentang planet-planet, mereka mengatakan bahwa pusat itu adalah matahari. Yang lain berputar mengelilingi matahari. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas kita mengimani firman Allah Azza wa Jal, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Bahwa matahari itulah yang bergerak. Wallahu ta'ala alam. Walhasil ma'asyiral rahimakumullah, kita kembali kepada apa yang disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan bumi yang demikian sempurna. bumi itu bulat, bumi itu terbentang, ya. Saking luasnya bumi itu sehingga bulatnya tidak terlihat. Bulatnya tidak terlihat. Ibaratnya seperti bola yang sangat besar, iya kan? Lalu kemudian di situ berjalan seekor semut. Semut menyangka bahwa ini datar-datar saja, berjalan sana kemari. Tapi pada hakikatnya itu bulat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berdalil dengan firman Allah azza wajal, "Wa kullun fi falakin yasbahun." Dan setiap pergerakan itu di falak, di mana mereka berputar. Kata beliau, tidak disebut sesuatu itu falak kecuali apabila ia berbentuk bulat. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala, penciptaan langit dan bumi beserta isinya, ya. Lalu kemudian kita melihat peredaran matahari dengan demikian teraturnya, ya. Kapan dia terbit, kapan dia terbenam, itu kita sudah bisa menentukan waktunya. Tidak pernah dia terlambat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir zaman, yang menjadi tanda-tanda hari kiamat pada saat munculnya Dajjal. Akan ada satu masa di mana pergerakan matahari itu lambat. Satu hari itu perhitungannya, ya, kalau berdasarkan hari kita, setahun. Di masa Dajjal ada satu hari pergerakannya setahun. Belum lagi di akhir sebelum tegaknya hari kiamat, di mana matahari tersebut terbit dari tempat terbenamnya, itu telah mengalami perubahan. Namun, ya, sebelum terjadi tanda-tanda tersebut, matahari itu bergerak secara normal. Tidak pernah dia terlambat. Lambat bangun misalnya, akhirnya dia lambat terbitnya. Malas-malasan akhirnya lambat dia terbenamnya. Maunya nongkrong di atas, di pertengahan langit agak lama dikit. Dah, dia berputar. Sampai-sampai kita sudah bisa menetapkan ini waktu berbuka puasa itu jam sekian. Kenapa? Karena kita bisa menetapkan bahwa pada jam tersebut, pada detik itu matahari terbenam. Itu sudah diketahui secara hukum alam. Ya, demikian teraturnya. Demikian teraturnya. Serajin-rajinnya pegawai, karyawan, kadang-kadang pasti dia melanggar. Kadang-kadang dia lambat datang ke perusahaan. Kadang-kadang ada saja yang kurang. Namun lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semua. Penciptaan yang sempurna ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Pasti Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya yang menunjukkan ilmu Allah yang maha sempurna. Itu pasti. Makanya Allah Azza wa Jalla menutup ayat ini dengan apa? Ilmu Allah yang maha luas. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan dialah Allah yang alim, maha mengetahui segala sesuatu. Kama qala fil ayat al-ukhra, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa. Apakah dia tidak mengetahui Rabbul Alamin, mengetahui ciptaannya dan keadaan mereka, padahal Allah yang menciptakan mereka, Allah Azza wa Jalla yang menyempurnakan penciptaan itu terhadap mereka. Wa huwa al-latif al-khabir. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala maha lembut, yang maha mengetahui apa yang dilakukan dan diamalkan oleh hamba-hamba tersebut. Fa khalquhu lil makhluqat wa taswiyatuha ala ma hiya alayh min insanin wa hayawanin wa nabatin wa jamadin min akbaril adillatil aqliyati ala ilmih. fa kaifa yakhluquha wa huwa la ya'lamuha. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk dan menyempurnakan ciptaannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah, apakah itu penciptaan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati, ini semua merupakan bukti terbesar secara akal yang menunjukkan kemahaluasan ilmu Allah. Bagaimana mungkin Allah menciptakan itu semua dalam keadaan Allah tidak memiliki ilmu? Mustahil, tidak mungkin. Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dalam keadaan sempurna, luar biasa. Ya. Kalaulah ciptaan itu tidak dibangun di atas ilmu, asal-asalan penciptaan itu, ya, ya tidak akan seperti yang kita saksikan sekarang ini. Kedua mata pada tempatnya, ya, di hadapan, di antara dua mata di situ ada hidung, di bawah hidung itu ada mulut. Bayangkan kalau mulut itu dibokong coba. Hah? Penciptaan tuh mulutnya dibokong, gimana itu? Hah? Di situ dia makan, di situ juga dia buang hajat. Subhanallah ikhwan, maha sempurna, luar biasa. Nah, perhatikan ciptaan hewan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal menyebutkan dalam sebagian ayatnya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan itu, bagaimana unta itu diciptakan? Unta luar biasa, ya, mampu menyimpan air di dalam tubuhnya, berjalan berhari-hari tidak bertemu air, tahan. Ya, memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menyesuaikan kondisi padang pasir. Ya. Unta itu jadi kendaraan yang tangguh pada masa itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ini? Bagaimana langit ini terangkat? Bagaimana bumi-bumi ini terpancangkan? Bagaimana gunung-gunung itu terpancangkan dan bagaimana bumi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhampar sehingga memudahkan seorang berjalan di atasnya. Kalau seandainya seluruh permukaan bumi ini terbuat dari besi, gimana para petani? Enggak bisa bercocok tanam. Bagaimana seandainya kalau seluruh permukaan bumi ini lumpur, aduh sulitnya kita berjalan di atasnya. Subhanallah, Allah Azza wa Jalla menjadikan bumi ini ada yang kering, ya, memungkinkan, memudahkan kita membangun di atasnya. Ada yang gembur untuk kita jadikan sebagai tanah bercocok tanam, menghasilkan makanan, buah-buahan dan seterusnya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua terjadi tidak mungkin tanpa ilmu Allah Azza wa Jalla. Walamma dzakara kalam al-mala'ikati hina akhbarahum annahu ja'ilun fil ardi khalifah wa muraja'atuhum li rabbihim fi dzalika falamma khalaqa adam 'allamahu asma'a kulli syai' mimma ja'alahu Allah lahu wa baina yadayhi wa 'ajazatil mala'ikatu 'an ma'rifatiha wa anba'ahum adam biha wa anba'ahum adam biha wa anba'ahum adam biha qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ketika Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepada para malaikat bahwa Allah ingin menciptakan khalifah di muka bumi, manusia yang hidup silih berganti. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Para malaikat sempat, ya, menyampaikan pendapat mereka. Ataja'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiqud dima ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Mengapa engkau menciptakan di muka bumi seorang yang akan melakukan pengerusakan dan menumpahkan darah-darah? Jadi para malaikat sudah punya latar belakang tentang adanya kejadian sebelumnya di muka bumi, adanya kelompok makhluk yang mereka melakukan pengerusakan dan menumpahkan darah-darah. Sehingga malaikat mengucapkan ini. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan pada mereka, aku lebih mengetahui, aku lebih mengetahui, aku lebih mengerti, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Maka Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama. Wa'allama Adam al-asma' kullah thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian setelah itu Allah mengatakan kepada para malaikat, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Ayo sampaikan kepada aku nama-nama segala sesuatu ini kalau kalian itu orang-orang yang jujur dengan ucapan kalian. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Luar biasa, merendah para malaikat. Mereka hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Tidak berbangga dengan ilmu yang dia miliki. Karena seluruh ilmu makhluk adalah pemberian dari Allah, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali seorang itu menyombongkan diri dengan ilmu yang dia miliki. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang yang berilmu ada lagi yang di atasnya, ada lagi yang di atasnya. Kesempurnaan ilmu itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan seorang menyombongkan diri. Ilmu yang Allah berikan, berapapun yang kita miliki dari ilmu, itu jumlahnya sangat sedikit. Karena Allah yang mengatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Ilmu kita sedikit sekali. Ya. Kalau seorang belajar dari awal dia lahir sampai dia mati, dia terus belajar. Setiap saat dia belajar, maka ilmu syariat ini tidak akan habis untuk dipelajari. Tidak ada seorang pun setinggi apapun ilmunya yang menguasai seluruh ilmu syariat. Pasti ada kekurangannya. Karena sifat manusia itu ya'lan wa yajhal, yusibu wa yukhti, wa yadhkur wa yansa. Itu sifat manusia. Kadang dia berilmu tentang sesuatu, dia jahil tentang yang lain. Kadang dia benar, kadang dia keliru. Kadang dia mengingat sesuatu, kadang dia lupa. Sifat manusia. Ya. Maka para malaikat ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, memerintahkan pada mereka untuk menyebut nama-nama tersebut yang mereka tidak mengetahui, mereka mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu ya Allah kecuali Engkau ajarkan kepada kami. Setelah itu malaikat menutup dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, innaka antal alimul hakim. Al-alim dan al-hakim. Apa keterkaitan peristiwa malaikat ini yang berkaitan dengan penciptaan Adam alaihissalam dengan dua nama ini? Mengapa malaikat menyebut dua nama ini? Innaka antal alimul hakim. Fa'tarafu lillahi bisa'atil ilm wa kamalil hikmah. Maka mereka mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kemahluasan ilmu dan kesempurnaan hikmah. Bahwa Allah apabila menciptakan sesuatu berdasarkan ilmu yang sempurna. Dan apabila Allah Azza wa Jalla menciptakan sesuatu, itu pasti berdasarkan hikmah. Yang Allah Azza wa Jalla maha mengetahui tentang hikmah diciptakannya segala sesuatu. Maka disebutkan dua nama ini, Al-Alim, Al-Hakim. Bahwa Allah menciptakan dibangun di atas ilmu yang maha luas. Dan Allah Azza wa Jalla menciptakan sesuatu yang pasti di balik ciptaan tersebut ada hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. wa annahum mukhti'una fi muraja'atihim rabbahum fi istikhlafi adam fil ard allati khuliqat lahu wa huyyi'at li nuzulih. Dan bahwa para malaikat itu telah keliru ketika mereka menyampaikan sanggahan mereka kepada Allah tentang permasalahan akan dijadikannya khalifah di muka bumi, yaitu Adam, yang mana bumi itu diciptakan untuk manusia dan telah dipersiapkan untuk turunnya Adam alaihissalam ke bumi. Wa fi hadha anna al-malaikata ala azamatihim wa sa'ati ma'arifihim bi rabbihim i'tarafu bi anna 'ulumahum tatmahillu bi janibi 'ilmi rabbihim. Maka di dalam ayat ini, dalam peristiwa ini, bahwa para malaikat mereka adalah makhluk yang agung, makhluk yang mulia, yang memiliki keluasan ilmu, namun terhadap Rabbnya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengakui bahwa ilmu mereka itu hilang, tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu para malaikat, para malaikat ilmunya lebih banyak daripada manusia dengan kekuasaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan terhadap para malaikat. Malaikat mampu membaca apa yang terdapat di dalam hati manusia. Yang manusia hanya bisa menghukumi secara zahir, apa yang nampak itulah hukum. Yang tidak nampak bukan tanggung jawab kita untuk berusaha mengetahui apa yang terdapat di dalam hati manusia. Kita menghukumi orang berdasarkan zahir. Nahnu nahkumu bidh-dhawahir. Wallahu yatawalla as-sarair. Kita sebagai manusia menghukumi orang berdasarkan zahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurusi apa yang tersimpan di dalam hati-hati manusia. Meskipun kadang-kadang yang tersimpan di dalam hati itu muncul. Ya. Muncul. Kadang-kadang terlihat dari raut wajah seseorang. Kadang-kadang terlihat dari ungkapan-ungkapan lisan yang keluar secara spontan tanpa sengaja. Itu menampakkan apa yang terdapat dalam isi hatinya. Seperti orang-orang munafik yang terdahulu. Mereka munafik, menyembunyikan kekufurannya, namun kadang-kadang muncul melalui lisan, menampakkan apa yang terdapat di dalam hatinya. Ya, para malaikat lebih luas ilmunya, tapi dibandingkan ilmu Allah, ilmu para malaikat tidak ada apa-apanya. Wa annahu la ilma lahum illa minhu. Bahwa para malaikat itu tidak memiliki ilmu kecuali dari Allah. Fa khatamu hadhihi al-ayat bi hadain al-ismain al-karimain ad-dallain 'ala 'ilmi Allah bi Adam wa ma khalaqa lahu wa ma khuliqa lahu wa ma khuliqa 'alayhi wa tamam hikmatihi fi khalqihi wa ma yatarattabu 'ala dhalika min al-masalih al-mutanawwi'ah min ahsanil munasabat. Maka diakhirkan pada ayat-ayat ini dengan menyebutkan dua nama Allah yang mulia, innaka antal alimul hakim, untuk menunjukkan ilmu Allah yang maha luas, bahwa Allah mengetahui tentang Adam, untuk apa Adam diciptakan, lalu apa dari akhir keberadaan Adam. Walaupun dia diciptakan dalam surga, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakannya memang dipersiapkan untuk hidup di dunia. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan itu semua menunjukkan kesempurnaan hikmahnya dalam penciptaannya. Sehingga sangat sesuai ketika disebutkan dua nama ini, Al-Alim Al-Hakim, yang menunjukkan kemahaluasan ilmu Allah. Demikian pula kesempurnaan hikmah yang Allah Azza wa Jalla tetapkan dalam penciptaan hamba-hambanya. Permisalan yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Fatalaqqa Adamu min rabbihi كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Maka Adam alaihi salam menerima dari Rabbnya kalimat-kalimat yang dengannya beliau mengucapkan sebagai bentuk taubatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat apa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Allah Adam AS menerima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengannya beliau berdoa kepada Allah. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami. Apabila engkau tidak mengampuni kami ya Allah, niscaya kami termasuk di antara hamba-hamba yang merugi. Lalu diakhiri dengan dua nama Allah. Innahu huwa at-tawwabur rahim. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala at-tawwab ar-rahim. وَخَتَمَهُ كَثِيرًا مِنَ الْآيَاتِ بِهَذَيْنِ الْإِسْمَيْنِ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ. Dan Allah banyak sekali menyebutkan dalam sekian banyak ayatnya, Allah mengakhiri ayat tersebut dengan menyebutkan dua nama yang mulia ini. إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ. Dalam banyak ayat dari firman-Nya. بَعْدَ ذِكْرِ مَا يَدْعُو بِهِ الْعَبْدُ إِلَى التَّعَرُّضِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَتَوْفِيقِهِ وَحِلْمِهِ. Setelah menyebutkan apa yang Allah Azza wa Jalla mengajak hambanya, atau apa yang disebut oleh seorang hamba dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dia mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah, taufiq dan kelembutan Allah. فَمُنَاسَبَتَهُ جَلِيلَةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ. Sehingga keterkaitan atau kesesuaian antara kandungan ayat dengan dua nama Allah subhanahu wa ta'ala At-Tawwabu Ar-Rahim itu sangat mulia dan sangat jelas bagi setiap orang yang memperhatikan. Wa annahu lamma kana huwa At-Tawwabu Ar-Rahim aqbala bi qulubi ta'ibina ilayhi wa waffaqahum lil akhdhi bil asbab allati turji'uhum ila al-fitrati as-salimah allati ya'rifuna biha ni'mata rabbihim فيقدرونها ويشكرونها ويستجيبون لما يدعوهم بها إليه سبحانه. Maka ketika di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala At-Tawwab Ar-Rahim, At-Tawwab Ar-Rahim, maka Allah azza wa jalla menghadapkan hati-hati orang yang bertaubat, sehingga hati-hati orang bertaubat itu menuju kepadanya, condong kepada Allah. Dan Allah memberikan taufik kepada mereka sehingga hamba-hamba tersebut melakukan sebab-sebab yang mengembalikan mereka kepada fitrah, fitrah yang selamat, yang dengannya mereka mengenal nikmat Allah. Lalu mereka pun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka memenuhi apa yang menjadi ajakan Allah Azza wa Jalla kepada mereka untuk beribadah hanya kepadanya. Dan seorang dalam kehidupan dunia kadang-kadang terjatuh dalam kesalahan, kadang-kadang terjatuh dalam kekeliruan. Maka dengan dua nama ini seorang berdoa kepada Allah, meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menerima taubat hamba-hamba yang bertaubat, dan Allah Azza wa Jalla itu Rahim, senantiasa merahmati hambanya. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di sore hari ini. Dan di sini pada poin ini, kaidah yang ke-19, beliau banyak sekali menyebutkan permisalan-permisalan dan menyebutkan korelasi antara dua nama Allah atau nama Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di akhir ayat dengan kandungan yang terdapat di dalam ayat tersebut. Semoga apa yang kita pelajari memberi manfaat kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.